الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى الحديث الرابع من الأحاديث التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المبادرة إلى الخيرات من كتابه رياض الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. قال: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لما فيه من دلالة ظاهرة على أهمية المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها، وأن الواجب على العبد أن يبادر إلى الخير لأنه لا يدري ما يعرض له، أن يبادر إلى الخير ولا يسوف لأنه لا يدري ما يعرض له. قد يؤجل عملا إلى الغد ولا يكون من أهل الغد، لا يكون من أهل الدنيا في الغد، بل يكون من أهل الحياة الآخرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسارع ويبادر إلى الأعمال، وأن يحذر من التأجيل، سواء الصدقة أو العبادات عموما يبادر إليها ولا يؤجل. وقول الرجل في هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أعظم أجرا؟ هذا فيه دليل على إدراكهم رضي الله عنهم أن الصدقة وكذلك الشأن في كل طاعة يتفاوت الأجر ويتفاوت الثواب بحسب أمور تتعلق بذلك العمل وتحتف به. فسأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ وهذا فيه دليل كما قدمت على التفاوت في الصدقة وأنها ليست على درجة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح أي صحيح البدن، في صحة وعافية ولا تشكو من علة، وشحيح، وهذا أمر يلازم صحة البدن، لأن الإنسان في صحته وفي نشاطه تشح نفسه بالمال. بينما إذا كان مريضا واشتد به المرض فإنه في مثل هذه الحال قد يتصدق وقد ينفق، بخلاف حال الصحة فإنه يصاحبها شيء من الشح، إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى من ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى الفقر أي أنت صدقت، وتأمل الغنى، وجاء في رواية البقاء، تأمل البقاء أي أن تبقى مدة أطول، بينما الإنسان الذي في المرض وضعه يختلف في المرض، ولا سيما إذا اشتد المرض وضعه مختلف من حيث التعلق بالمال والحرص عليه. قال: ولا تمهل، يعني لا تمهل باب الإنفاق والصدقة والبذل والعطاء حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح، حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح. وهذا فيه أن الخروج، خروج الروح بأنها تخرج من أسفل البدن وتنتهي بالحلقوم، فتكون بذلك نهاية الإنسان. نهاية إنسان لن يدل على أنها تبدأ من أسفل البدن صاعدة، فإذا بلغت الحلقوم أي وصلت الحلقوم يغرغل الإنسان، وحينئذ تكون المفارقة لهذه الحياة. قال لا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم أي وصلت إلى اللحظات الأخيرة من حياتك، ثم في تلك الحال قلت لفلان كذا ولفلان كذا، لفلان كذا أي من الصدقة والبدل، ولفلان كذا من الصدقة، يبدأ يتصدق في مثل تلك الحال، وقد كان لفلان، وقد كان لفلان، وهذا فيه أن يؤول إلى الوارث، وأن مال الإنسان لوارثه، وأنه ليس للإنسان من مال إلا ما تصدق فأبقى أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى، كما جاء هذا المعنى في الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الحديث يفيد فائدة عظيمة في باب النفقة وباب الصدقة وباب البذل في سبيل الله في حال صحة الإنسان ونشاطه مع خشية الفقر وأمل البقاء، هذه أفضل الصدقة. وأما في حال المرض فهو حال يضعف تعلق الإنسان بالمال، فقد يتصدق ما لا يتصدق في حال صحته. ومما سمعته من أحد الدعاة يقول: عدت رجلا ثريا مريضا في المستشفى، فعرضت عليه أن يدعم عملا خيريا، فاستعد لذلك العمل وقال له: أعطني تصورات عنه حتى أتولى دعمه. ثم لما هيأت التصورات ورجعت إليه وجدت أنه خرج من المستشفى وأن صحته تحسنت، فعرضت عليه العمل الذي قد وافق عليه، فلما عرضت عليه العمل اعتذر وقال: الالتزامات كثيرة والمطالب عديدة، وامتنع من فهذا يصور لنا حال الإنسان المشار إليها في هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان الواجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة وأن يسارع إلى الخيرات، ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya kita peroleh, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hadis yang keempat dari bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bab tentang bersegera berlomba-lomba dalam melakukan amalan-amalan kebajikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang pentingnya bersegera dalam beramal. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata: Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata: Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya, yang paling besar ganjarannya? Qal, Rasulullah sallallahu menjawab: Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqr. Yaitu engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau pelit dengan hartamu, dan engkau takut miskin, wa ta'malul ghina, dan engkau berharap untuk kaya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan janganlah engkau menunda sedekahmu hingga sampai ruh telah sampai di kerongkonganmu. Kemudian engkau berkata: li fulan kadza wa li fulan kadza, waqad kana li fulan. Kemudian engkau berkata untuk si fulan hartanya sekian, untuk si fulan sedekah sekian, ya, untuk si fulan sekian, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, karena dalam hadis ini jelas menjelaskan akan pentingnya bersegera dalam melakukan amalan-amalan kebajikan, dan yang wajib bagi seorang hamba untuk bersegera bahkan berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan tidak menunda-nunda, tidak mengatakan nanti saja, besok saja baru saya kerjakan, karena seorang hamba tidak tahu apa yang akan datang, ya, halangan-halangan apa yang akan menimpanya, dia tidak tahu. Bisa jadi dia mengatakan besok baru saya kerjakan, ternyata besok dia ada, ya. Dia tidak lagi hidup di atas muka bumi ini. Dia telah berpindah ke alam yang lain, ke alam akhirat. Dia mengatakan besok saja baru saya kerjakan, ternyata hari ini meninggal, besok sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini dan tidak bisa lagi beramal saleh. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya berhati-hati, jangan sampai menunda-nunda amalan saleh. Baik sedekah maupun ibadah-ibadah yang lainnya maupun amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Sahabat tatkala datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar ganjarannya?" Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat paham, ya, bahwasanya sedekah, demikian juga amalan-amalan ketaatan itu bertingkat-tingkat, bukan satu tingkatan. Bertingkat-tingkat berdasarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan tersebut. Ya, berkaitan dengan amalan tersebut. Sedekah, ya, meskipun yang dikeluarkan sama jumlahnya, ya, sama jumlahnya sama 1 juta misalnya sedekahnya, akan tapi dengan berubahnya kondisi, dengan berubahnya keadaan, terkadang nilainya berbeda. Tergantung perkara-perkara kondisi yang meliputi kondisi sedekah tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, kapan sedekah itu, ya, menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqr." Yaitu engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat, yaitu badanmu sehat, sehat wal afiat, tidak ada rasa sakit yang kau rasakan, ya. Karena orang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sehat wal afiat, dia masih ingin hidup panjang dan ingin memerlukan banyak perkara, ingin beli barang-barang, sehingga dia merasa pelit untuk mengeluarkan uangnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahihun, yaitu engkau pelit, ya, karena orang yang, dan ini kondisi biasanya orang yang sehat seperti itu. Tatkala dia sehat, dia merasa segar bugar, ya, dia merasa masih banyak perlu yang mau dia kerjakan, dia butuh biaya untuk mengeluarkan, untuk memperoleh hal-hal yang dia butuhkan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan, sehingga dia pun menjadi pelit. Berbeda dengan seorang yang dalam keadaan sakit, ya, kalau sudah sakit apalagi sebentar lagi sakitnya parah, sebentar lagi meninggal dunia, dia sudah tidak tertarik dengan harta, karena kesempatan dia menurut dia hidupnya sebentar lagi, buat apa dia tertarik dengan harta. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan sehat, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan sehat, ya, tetap tidak pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang terhindar atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pelit, sifat kikir, fa ulaika humul muflihun, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa takhshal faqr wa ta'malul ghina." Yaitu engkau dalam keadaan sehat, ada rasa pelit dalam hatimu, kemudian engkau takut miskin. Artinya apa? Jika kau bersedekah uangmu sedikit, kau khawatir miskin. Ini kondisi yang justru diharapkan untuk bersedekah. Seorang khawatir miskin karena pahalanya akan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ta'malul ghina," dan engkau berharap kalau engkau tidak bersedekah, engkau akan bisa kaya, ya. Kemudian apa? Dalam riwayat yang lain kata Syekh, bahwasanya dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'malul baqa'," dan engkau berharap untuk bisa panjang umur, ya, agar bisa lebih lama hidup di atas muka bumi ini. Kondisi seperti ini, seorang yang takut miskin dalam keadaan pelit, dalam keadaan sehat walafiat, merasa akan hidup lama, ya. Inilah yang terkadang buat orang sulit untuk mengeluarkan sedekah. Justru pada saat kondisi seperti itu, barang siapa yang mengeluarkan sedekah, maka pahalanya akan diperbesar, diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tumhil," ya. Jangan kau tunda-tunda. Artinya apa? Jangan kau tunda-tunda sedekahmu, infakmu, ya. Bersegeralah engkau melakukan kebajikan, pengorbananmu dalam menyumbang misalnya, jangan kau tunda-tunda. "Hatta idza balagatil hulqum." Kau tunda-tunda sampai akhirnya tatkala ruh sudah sampai di kerongkonganmu, baru engkau berkata untuk si fulan sekian, untuk si fulan harta sekian, ya, baru kemudian mengatakan demikian. Ya, ini dalil bahwasanya ruh itu kalau keluar dari arah bawah tubuh manusia, kemudian berjalan naik ke atas hingga ke kerongkongan manusia. Dan telah jika ruh sudah sampai di kerongkongan manusia, berarti itu adalah penghujung dari manusia tersebut. Itulah akhir dari riwayatnya. Tatkala ruhnya sudah sampai di kerongkongan, tatkala sudah masa gor-goroh, ruhnya sudah sampai di kerongkongan, berarti pertanda dia akan segera berpisah dengan kehidupan dunia ini, berpindah kepada kehidupan akhirat. Kata Nabi SAW, jangan kau tunda sodakohmu sampai tatkala engkau sakit mau meninggal dunia, baru kau berkata untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Dikarenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sodakoh hendaknya dikeluarkan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ditunda-tunda sampai dalam keadaan sakit baru mengeluarkan sodakoh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini memberikan faedah yang sangat besar, ya, tentang pentingnya bersodakoh dalam keadaan sehat dan dalam keadaan takut kemiskinan. Dan juga hadis ini, ya, menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia. Seorang manusia yang dalam keadaan sakit, ya, ketergantungan atau keterikatan hatinya, batinnya dengan harta melemah. Sehingga terkadang dia kalau dalam keadaan sakit, dia bersodakoh dengan sodakoh yang banyak yang tidak akan dia keluar dalam keadaan sehat. Oleh karenanya Syekh menceritakan, dia pernah mendengar sebuah cerita dari seorang da'i, ya. Dia mengatakan da'i tersebut, saya pernah mengunjungi seorang yang kaya raya di rumah sakit dalam keadaan sakit. Tatkala saya kunjungi orang tersebut, maka saya pun menawarkan ada sebuah proyek dakwah, ya, proyek akhirat saya tawarkan kepada dia dan saya jelaskan biayanya sekian-sekian. Maka orang yang kaya ini dalam keadaan sakit ini tertarik. Dan dia berkata, kalau begitu tolong berikan gambaran perincian dengan jelas, ya, tentang proyek akhiratmu tersebut. Akhirnya kata da'i ini, saya pun pulang dan saya siapkan segalanya, ya, proposalnya saya siapkan. Kemudian setelah itu saya kembali ingin bertemu dengan orang yang kaya ini. Ternyata orang kaya ini sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi. Akhirnya saya beritahukan kepada dia, inilah proposal proyek akhirat saya ajukan kepada Anda. Ternyata dia bilang apa? Aduh, maaf, saya tidak bisa membantumu, banyak kebutuhan, banyak keperluan, banyak kewajiban yang harus saya kerjakan. Subhanallah, tadi waktu dalam keadaan sakit, dia siap untuk memberi sumbangan, akan tetapi tatkala dalam keadaan sehat, ya, kembali lagi hatinya terikat dengan dunia sehingga tidak memberi sumbangan. Demikianlah, ya, kondisi manusia, ya, tatkala dalam keadaan sehat walafiat enggan untuk bersedekah, namun tatkala dalam keadaan sakit semangat untuk bersedekah. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk berusaha segera beramal saleh, bahkan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan, dan jangan kita tunda amalan-amalan kebajikan kita, baik sedekah maupun yang lain, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. قال رحمه الله اسم أبي دجانة سماك بن خرشة قوله أحجم القوم أي توقفوا وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الدالة على المسارعة للخيرات وفيه بيان حال الصحابة في هذا المقام العظيم وأنهم السباقون إلى الخيرات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد، ويوم أحد هو يوم الفرقان، يوم أحد هو يوم التقاء المسلمين وكفار قريش عند جبل أحد الواقع شمال المدينة المنورة هو يوم عظيم. ففي ذلك اليوم يوم أحد أخذ عليه الصلاة والسلام سيفا فقال لأصحابه رضي الله عنهم: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، بسط الأيدي لأخذ السيف هو من أجل الجهاد فيه بهذا السيف في سبيل الله، وهذا فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الخيرات ومبادرتهم. فأنس قال: فبسطوا أيديهم، وهذا واضح في الدلالة على المسارعة في الخيرات. وكل إنسان منهم يقول: أنا هذا كلهم من مبادرة الصحابة ومسارعة وتنافسهم في الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يأخذه بحقه؟ من يأخذه بحقه؟ حينئذ أحجم القوم، أحجم القوم، ولم يكن ذلك الإحجام عن جبن أو عدم رغبة في الخير، حاشاهم من ذلك، وإنما أحجموا عن أخذ السيف خوفا من أن لا يستطيعوا الوفاء بما وعدوا به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلذلك أحجموا. أبو دجانة رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. قام وقال: أنا أخذه بحقه. وفي هذا أيضا فضل أبي دجانة وتضحيته وقوته رضي الله عنه وأرضاه. قال: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، فلق به هام المشركين أي شق به رؤوس المشركين، أي أنه أبلى بلاء حسنا وبذل جهدا عظيما وتضحية بالغة. وشاهد القول من هذا الحديث للترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم هم السباقون للخيرات، وهذا يتطلب منا أمران تجاه الصحابة. الأول أن نعرف قدر الصحابة ومكانتهم ونبلهم وفضلهم والجهود العظيمة التي قدموها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن نتأسى بالصحابة في المسارعة للخير والمبادرة لأعمال البر، فنكون متبعين لهم بإحسان حقا وصدقا. والله أعلم. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu hadis yang kelima dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata: "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin." Pada waktu terjadi perang Uhud, peristiwa perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang, sebilah pedang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata: "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mengambil pedangku ini, pedang dariku ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana. Maka para sahabat segera menjulurkan tangan mereka, dan mereka setiap mereka mengatakan, masing-masing mengatakan, "Saya Rasulullah, saya yang mengambil pedang tersebut." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Faman ya'khudhuhu bihaqqihi?" Siapa yang bisa mau mengambil pedang ini, akan tetapi dengan syarat, dengan hak pedang ini. Fa ahjamal qaum, maka para sahabat akhirnya berhenti, tidak berani mengambil. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkatalah Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana akhudhuhu bihaqqihi." Saya Rasulullah, saya akan mengambil pedang tersebut dan saya akan berperang dengan hak pedang tersebut. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut, kemudian dia pun memukul kepala-kepala kaum musyrikin, artinya dia berperang dengan sangat hebatnya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun nama Abu Dujanah yaitu Simak bin Kharashah. Simak bin Kharashah radhiyallahu taala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menunjukkan akan pentingnya bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena para sahabat dalam kondisi yang sangat agung ini, itu perang dalam di medan jihad ya. Mereka benar-benar berlomba-lomba di antara mereka, bersegera melakukan kebaikan. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para sahabat, orang-orang yang pertama kali ya masuk dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Mereka yang pertama kali masuk Islam, dan mereka juga yang paling semangat bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Sehingga tatkala terjadi peristiwa perang Uhud, hari di mana bertemunya dua pasukan perang, yang satu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang satu berperang di jalan syaitan, ya, kaum musyrikin dan kaum muslimin bertempur di sebuah tempat di dekat dengan di samping Jabal Uhud, yaitu di daerah utara kota Madinah. Peristiwa yang sangat bersejarah dan peristiwa yang sangat agung. Dan pada waktu terjadi perang Uhud tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang yang menyemangati para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mengambil pedangku ini, ya? Siapa yang mengambil pedang ini dariku untuk berperang? Akhirnya para sahabat segera fabasatu aydihum, segera menjulurkan tangan-tangan mereka, ya, karena mereka semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menggunakan pedang yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan tentang bersegera mereka dan munafasah, dan mereka berlomba-lomba. Setiap orang mengatakan, "Ana, saya yang ambil." Ya, mereka ingin berjihad dengan menggunakan pedang yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Faman ya'khudhuhu bihaqqihi?" Siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya? Tatkala itu para sahabat pun berhenti, tidak berani menjulurkan tangannya, karena Nabi memberi syarat. Mengambil pedang ini boleh berperang dengan pedang ini, akan tapi harus berperang dengan hebat, karena hak pedang ini adalah berperang dengan hebat. Maka para sahabat pun berhenti. Bukan karena mereka takut, bukan karena mereka takut berperang, karena mereka memang ingin mati, ingin mati dalam medan pertempuran, akan tetapi karena mereka takut tidak bisa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka menahan diri untuk mengambil pedang tersebut. Maka datanglah Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, Simak bin Kharsyah. Kata Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, "Ana akhudhuhu bihaqqihi." Wahai Rasulullah, saya yang akan mengambil pedang itu dengan haknya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu pun berperang dengan begitu hebatnya. Fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka dia pun mengambil pedang tersebut, kemudian dia potong kepala-kepala kaum musyrikin, yang menunjukkan dia hebat dalam pertempurannya. Ya, hebat dalam pertempuran melawan kaum musyrikin. Dan ini menunjukkan akan fadl, keutamaan Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, dan bagaimana hebatnya beliau radhiyallahu taala anhu dalam berperang. Yang jadi inti dalam hadis ini yaitu tentang sifat para sahabat, yang mereka adalah sabbaqun, mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan pedang untuk berjihad, maka mereka semua mengatakan, "Sayang Rasulullah, saya Rasulullah yang akan berperang dengan pedang tersebut." Dan ini dari sini kita mengetahui tentang keutamaan para sahabat, tentang manzilahnya para sahabat, dan bagaimana pengorbanan yang mereka telah keluarkan, ya, pengorbanan yang begitu luar biasa. Mereka berkorban dengan jiwa dan harta mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Kita harus mengenal kedudukan mereka. Yang kedua, ya, setelah kita mengenal kedudukan para sahabat, maka hendaknya kita mengikuti mereka, kita bertaasi, meneladani, menjadikan mereka sebagai uswah, terutama dalam bersegera dalam kebaikan. Dan jika kita sudah meneladani para sahabat, maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina taba'uuhum biihsan, yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Kalau kita mengikuti sifat-sifat sahabat, maka mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang dipuji oleh Allah tersebut. Tsumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadits Az-Zubair ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. هذا الحديث فيه الصبر على ولاة الجور والظلم كما قال أنس اصبروا, وفي الحديث اصبروا حتى يستراح من بر, حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ففيه الصبر على الولاة, ولاة الأمور إن ظلموا وإن جاروا, وأن يؤدي المسلم الذي له ويسأل الله تبارك وتعالى الذي عليه. وقوله لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، فيه أن الناس في كل عام يرذلون، وأن الفتن تقبل على الناس في فتنة تلو الأخرى، وأن الواجب على المسلم أن يبادر للخيرات وأن يسارع للطاعات حتى تكون بإذن الله عصمة له في الفتن ونجاة من الهلكة. ومن حفظ الله عز وجل حفظه الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث المسارعة على الخيرات والمبادرة إليها وتعويد النفس على القيام بها والمحافظة عليها حتى تكون سببا لعافية العبد وسلامته في دنيا أخرى. وكذلك من فوائد هذا الحديث أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين، فهؤلاء جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فشكوا إليه ما يلقونه من الحجاج، أي من ظلم وجور، فقال اصبروا. فالرد في الشدائد والنوازل إنما يكون للعلماء الراسخين المتمكنين الذين يكون توجيههم ودلالتهم للناس في ضوء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما وجههم رضي الله عنه وأرضاه لم يوجههم بشيء من قبل نفسه، وإنما أمرهم بالصبر وأخبر أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، ثم ختم ذلك بقوله سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهو لم يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما دلهم على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مقام العلماء الراسخين. بينما من سواهم فإنهم يتكلمون في مثل هذه النوازل والشدائد بالعواطف وبالأهواء وبالتخرصات، فشتان بين من كان يحكم في مثل ذلك بنور الكتاب والسنة وبين من يحكم بعواطفه وأهوائه ونحو ذلك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang ke-6 dari Az-Zubair bin Adi. Dia berkata, أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan kami mengeluhkan tentang apa gangguan yang kami dapatkan dari Hajjaj. Hajjaj yaitu yang sangat bengis dan suka membunuh orang tatkala itu. Faqala, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Bersabarlah kalian, sungguhnya tidaklah ada satu zaman yang datang kepada kalian kecuali yang datang setelahnya lebih buruk darinya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum. Ini saya dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalian. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bersabar atas gangguan yang muncul dari pemerintah atau penguasa yang zalim, ya, pemerintah yang melakukan kelaliman, ya. Oleh karenanya Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan isbiru, hendaknya kalian bersabar, ya. Kalian bersabar sampai kondisi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Entah yang fajir tadi akhirnya meninggal dunia sehingga seorang yang baik akan beristirahat dari gangguan-gangguan dari orang fajir tersebut, dari pemerintah yang zalim tersebut. Meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berbuat kelaliman, ya, yang wajib bagi seorang muslim sebagai rakyat untuk melakukan kewajibannya. Apa yang wajib bagi diri tunaikan, adapun hak dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika haknya tidak diberikan oleh pemerintah dan penguasa, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak kewajiban dia harus dia tunaikan. Dalam hadis ini Anas radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya akan terus datang fitnah. Fitnah datang silih berganti, ya. Semakin tahun semakin parah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera melakukan amalan kebajikan jika timbul fitnah-fitnah. Inilah faedah dari hadis ini, yaitu kita harus bersiap siaga menghadapi zaman yang setiap tahun semakin parah dan semakin parah. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang kita lakukan tersebut menjaga kita dari fitnah, menjaga kita dari bahayanya fitnah. Karena barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, hafizahullah. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hadis ini mengisyaratkan tentang pentingnya bersegera dalam beramal soleh, terutama di masa-masa fitnah. Karena dengan bersegera melaksanakan amalan-amalan soleh tersebut, ya, seorang akan tersibukkan dengan amalan soleh dan terhindar dirinya dari fitnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari bahaya fitnah tersebut. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah tentang pentingnya kembali kepada para ulama. Lihatlah mereka dalam hadis ini, tatkala mereka mendapati gangguan dari pemerintah yang zalim, Hajjaj bin Yusuf, ya, yang terkenal sangat bengis. Mereka kembali ke Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama yang rabbaniyin, dan mereka minta nasihat kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Anas bin Malik menasihati mereka dengan berkata, isbiru, bersabarlah kalian. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi yang genting, dalam timbulnya fitnah-fitnah, maka kita hendaknya bertanya kepada para ulama yang ilmu mereka rasikh, ilmu mereka kokoh. Karena mereka, perkataan para ulama adalah perkataan, nasihat mereka dibangun di atas cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya dalam hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak menasihati mereka dengan hawa nafsunya, tidak menasihati mereka dengan perasaan, akan tapi dia menasihati dengan sunnah Nabi SAW. Dia mengatakan, la ya'ti isbiru, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarun minhu. Dia mengatakan, bersabarlah kalian, karena sungguhnya tidak datang suatu zaman kepada kalian kecuali setelahnya lebih baik daripada zaman tersebut. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tuhu min nabiyyukum, aku telah mendengar nasihat ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tentunya berbeda dengan sebagian orang yang memiliki semangat akan tapi berfatwa secara ngawur dalam kondisi-kondisi yang genting yang dialami oleh kaum muslimin. Ada yang berfatwa dengan perasaannya, ada yang berfatwa dengan hawa nafsunya, ada yang berfatwa dengan perkiraan-perkiraan, ya, dengan ramalan-ramalan dan yang lainnya. Tentunya berbeda antara dua kondisi, kondisi para ulama yang mereka berfatwa dengan cahaya hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan mereka yang berfatwa hanya dengan perasaan dan hawa nafsu mereka. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن ولبعض أهل العلم كلام في هذا الحديث من حيث الإسناد والحديث نص في المبادرة بالأعمال والمسارعة إليها لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من شواغل وصوارف فقد يشغل بالفقر قد يكون غنيا ثم يفتقر فينشغل بفقره فينسى العمل وينسى الطاعة والعبادة وقد يكون يصاب بغنى يطغيه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فقد يصاب بغنى يطغى بسببه أو يصاب بمرض يفسد عليه عمله وجده ونشاطه أو يصاب بهرم مفند يوقع الإنسان في الفند وهو الكلام الذي المنحرف والكلام غير الصحيح أو موتا مجهزا يجهز عليه فيأتيه موت عاجل وموت سريع فيفارق هذه الحياة أو الدجال وهو شر غائب ينتظر ففتنته أعظم الفتن أو قيام الساعة والساعة أدهى وأمر. إذن هذه عوارض سبعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تذكرها يتطلب من العبد أن يبادر للخيرات وأن يسارع للخيرات لأنه لا يدري ما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 7 عوارض للإنسان تقطعه عن العمل والطاعة والعبادة، فينبغي على العبد أن يكون مبادرا ومسارعا للخيرات. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Hendaknya kalian bersegera melaksanakan amalan-amalan saleh sebelum datang 7 perkara. "Hal tantaziruna illa faqran munsiyan?" Apakah kalian menanti datangnya kemiskinan yang melupakan kalian, auginan mutghian atau kekayaan yang akhirnya melupakan kalian, ya, membuat kalian buta mata, au maradan mufsidan atau penyakit yang bisa merusak tubuh kalian, au haraman mufnidan atau tua yang akhirnya membuat kalian pikun berbicara tidak teratur dan sembarangan, au mautan mujhizan atau kematian yang datang dengan segera, au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar atau kalian menunggu datangnya dajjal dan dia merupakan keburukan yang sangat buruk yang di akan datang. Awisa ata fasa atau ada hawa amar atau kalian menunggu datangnya hari kiamat dan hari kiamat lebih bahaya dan lebih memilukannya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan. Syekh menjelaskan bahwasanya hadis ini sebagian ulama membicarakan tentang hadis ini dari sisi sanadnya, ya mungkin melemahkan hadis ini dari sisi sanadnya. Kan tapi hadis ini nasnya menjelaskan tentang pentingnya bersegera dalam beramal. Karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang akan datang menimpanya, karena banyak perkara-perkara yang menyibukkan dia atau merubah kondisinya. Banyak perkara-perkara yang akan datang kemudian menghalangi dia dari beramal saleh. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara, di antara perkara-perkara yang bisa memalingkan seorang hamba dari beramal saleh atau perkara-perkara yang bisa memalingkan dan menyibukkan hamba sehingga tidak sempat untuk bisa melaksanakan amalan saleh. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan perkara yang menghambat orang untuk melaksanakan amalan saleh. Bisa jadi seorang hamba karena miskinnya dia sibuk mencari harta, sibuk mencari harta sehingga lupa untuk beramal saleh, lupa untuk melaksanakan ketaatan. Tadinya dia dalam keadaan kaya, mudah untuk beramal saleh, mudah untuk bersedekah, mudah untuk melakukan ibadah, tiba-tiba didatangi, ditimpa dengan kemiskinan menyibukkan dia untuk mengumpulkan harta. Atau dia disibukkan dengan kekayaan. Tadinya dia dalam keadaan miskin, mudah untuk beribadah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi lupa. Lupa, matanya tertutup buta dengan melihat kekayaan yang begitu banyak. Melewati batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu akan berbuat tughyan, bersikap berlebih-lebihan. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya sudah kaya. Inilah, bisa jadi sebagaimana kemiskinan bisa melupakan seorang, kekayaan juga bisa menutup mata seseorang. Kemudian juga di antara perkara yang memalingkan seorang dari amalan soleh seperti marawan mufsidan, yaitu penyakit yang bisa merusak tubuh seorang. Sehingga tadinya dalam keadaan sehat dia begitu semangat melakukan ibadah, apa saja semangat, begitu sakit sulit bagi dia untuk melakukan ibadah. Oleh karenanya segera kita beramal soleh sebelum datang kepada kita penyakit. Kemudian apa? Al-haram, ya, pikun. Seorang bisa jadi tatkala mencapai masa tua ditimpa dengan penyakit pikun sehingga omongannya tidak jelas, ngawur. Orang yang seperti ini sulit bagi dia untuk beribadah. Kenapa? Otaknya sendiri pikun, ngomongnya tidak teratur, bagaimana mau rajin untuk beribadah. Atau akan datang mautan mujhizan, yaitu kematian yang datang secara tiba-tiba tanpa diduga, begitu cepat datangnya. Seorang meras dalam keadaan sehat walafiat malas untuk beribadah dan dia akan tunda-tunda ibadahnya, tiba-tiba dia sudah dijemput dengan kematian. Atau dajjal, dan dajjal merupakan keburukan yang belum terjadi dan akan terjadi, yang sedang dinanti-nanti. Akan datang dajjal, ya, kalau sudah datang dajjal sulit bagi kita juga untuk beramal saleh. Dan kemudian yang terakhir adalah hari kiamat, dan perkaranya lebih parah dan lebih berbahaya. Jika sudah tiba hari kiamat maka sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa beramal saleh lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghalangi seorang dari beramal saleh. Barang siapa yang mengingat dan merenungkan tentang 7 perkara ini, tentunya dia sadar bahwasanya dia harus segera beramal soleh sebelum ditimpa dengan 7 perkara ini. Karena seorang hamba tidak tahu mana di antara 7 perkara ini akan datang menimpa dia. Apakah tiba-tiba dia miskin, apakah tiba-tiba dia kaya membuat dia lupa, apakah dia kemudian tua, apakah dia kemudian tiba-tiba meninggal, atau datang dajjal, atau tiba-tiba hari kiamat. Seluruhnya ini mengharuskan seorang hamba untuk bersegera dalam beramal saleh. Thumma khatama al-imam an-Nawawi rahimahullah hadhihi at-tarjuma bi hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu يفتح الله على يديه. قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. قال فتساورت، هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا. هذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه المسارعة بالخيرات وحبهم لله وحبهم لرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يعطى الراية بهذه الصفة العظيمة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما جاء في بعض الروايات. فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، ليس حبا في الإمارة لذاتها وإنما رغبة في هذا الوصف العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا التزام الصحابة رضي الله عنهم بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام وتقيدهم بما يأمرهم به، فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام امشي ولا تلتفت مشى رضي الله عنه ولم يلتفت، ولما احتاج إلى أن يسأل عن شيء سأل دون التفات، كل ذلك استجابة لما دعا إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة العظيمة المبادرة إلى الخيرات، والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو المسارعة والمبادرة إلى الخيرات، والمرء لا يدري ما يعرض له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام الخيرات والمسارعة إليها وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجير. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, bab bersegera dan berlomba-lomba dalam beramal saleh, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala peristiwa perang Khaybar, Rasulullah sallam mengatakan la utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullah wa rasulah, sungguh aku akan memberikan bendera peperangan ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan peperangan karenanya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memenangkan peperangan dengan tangannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mendengar sabda Nabi SAW ini, dia mengatakan ma ahbabtul imarata illa yawma idzin, sama sekali saya tidak pernah ingin untuk jadi pemimpin kecuali pada hari tersebut. Fatasawartu laha raja'an an ud'a laha, maka saya pun menampakkan diri saya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar siapa tahu aku dipanggil untuk memegang bendera peperangan tersebut. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera peperangan tersebut, bendera kepemimpinan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Imshi wa la taltafit hatta yaftahullah 'alaik." Berjalanlah engkau dan jangan kau berpaling sampai Allah memenangkan peperangan dengan sebab engkau. Maka berjalanlah Ali radhiyallahu taala anhu memegang bendera tersebut, berjalan syai'an, berjalan sebentar. Tsumma waqafa wa lam yaltafit. Kemudian Ali pun berhenti dan tidak berpaling. Fa saraha, kemudian dia berteriak dengan suara berucap dengan suara yang keras, "Wahai Rasulullah, alamadza uqatilun nas?" Saya memerangi orang-orang karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah." Perangilah mereka sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammadlah Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan jika mereka telah melakukannya, maka terjagalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali karena ada haknya, dan hisab mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana bersaksinya para sahabat dalam melaksanakan kebajikan, dalam melakukan amalan-amalan kebajikan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan menawarkan bahwasanya dia akan memberikan bendera ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yuhibbuhullah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Tatkala mendengar sifat ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin memegang bendera kepemimpinan tersebut. Padahal Umar bin Khattab mengatakan, "Saya tidak pernah suka untuk jadi pemimpin kecuali pada hari tersebut." Kenapa? Karena bukan karena ingin jadi pemimpin seorang yang dibanggakan atau dihormati, enggak, tetapi karena ada sifat yang Rasulullah sebutkan, yaitu bahwasanya orang tersebut yang akan diberikan bendera tersebut, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Maka Umar pun ingin mendapatkan sifat tersebut. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera peperangan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali pun berjalan menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imshi walal taltafit." Jalanlah engkau wahai Ali dan jangan engkau berpaling. Dan benar-benar Ali bin Abi Thalib menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nabi, jalan dan jangan berpaling, itu dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan persyaratan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ali bin Abi Thalib berjalan sebentar dan dia ada suatu pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Nabi, dia tidak memalingkan wajahnya ke belakang. Karena dia telah menjalankan perintah Nabi, jalan jangan berpaling. Sehingga dia bertanya sambil wajahnya ke arah depan, sehingga dia harus mengangkat suaranya, "Wahai Rasulullah, saya berperang karena apa?" Dia tidak bermalingkan wajahnya menghadap Nabi, karena Nabi telah perintahkan dia untuk berjalan tanpa berpaling. Yang ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tatkala menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bab hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab al-mubadarah, bersegera dalam beramal saleh, yang wajib bagi kita, bagi seorang muslim, untuk bersegera melaksanakan amalan saleh, bahkan berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan saleh, karena kita tidak tahu apa yang akan menghadang di hadapan kita dari hal-hal yang menyibukkan, ya, atau kematian yang datang dengan segera, kita tidak tahu. Oleh karenanya, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita oleh, maka hendaknya kita bersegera dan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullahu taala. Terima kasih sekali heran kepada Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di sore ini, juga untuk Ustaz Firanda yang menerjemahkan dars kita di sore ini. Dan selanjutnya Khotbah Islam, ada tersisa waktu bagi kita untuk 6 menit ke depan untuk bersoal jawab, dan kami akan hanya mengangkat pertanyaan yang sudah Anda kirimkan via pesan singkat saja. Dari Abu Jundi di Tegal dan Ummu Aisyah yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Ya Syekh, barakallahu fikum. Setelah tadi mendengarkan muhadharah yang Syekh sampaikan tentang begitu besarnya manfaat sedekah dan dianjurkannya bagi kita untuk bersegera dalam bersedekah, yang saya tanyakan ya Syekh, saya mempunyai tanggungan hutang keluarga yang harus saya bantu untuk melunasinya. Dan dari sisi yang lain, banyak juga orang yang meminta untuk dibantu dan saya diminta untuk mengeluarkannya dari kesulitan mereka. Manakah yang lebih utama ya Syekh? Apakah membantu keluarga untuk melunasi hutang atau bersedekah kepada orang lain yang bukan keluarga kita? Terima kasih atas jawaban Syekh. Kulashkurukum ala hadhihi al-muhadarah wa qad arafna ahamiyat as-sadaqah fi fil mubadar bis sadaqah. Soaluna qalu lil aqriba aw li a'ilati duyun. Ana urid an usa'idahum bi duyunihim. Wa fi nafs al fi nafs al waqt ja'a nas unasun fuqara wa yatlubuna musa'adah minni. Fa ayyuhum aqaddim ha'ula'i unas aw مساعدة الأقرباء يجمع فيها بين الصدقة والصلة، فهي صدقة تكتب في عداد الصدقات، وأيضا تكتب صلة للأرحام بمعاونتهم ومساعدتهم ومد يد العون لهم، والفقراء المحتاجين أيضا لهم حقهم المعلوم الواجب في المال، وهم الذين قدموا في الصدقة الواجبة على غيرهم. والذي عليه في هذا المقام أن يسدد ويقارب، يعطي أقاربه ويعطي أيضا من اشتدت حاجته، وهم أجور على هذا وهذا. Saya menjelaskan bahwasanya membantu keluarga atau kerabat ya dengan memberi sedekah kepada mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka, maka terkumpul pada amalan tersebut dua kebaikan. Pertama, kebaikan sedekah, yang kedua kebaikan silaturahmi ya. Seorang yang membantu keluarganya atau membantu kerabatnya, maka dia akan peroleh dua kebaikan, kebaikan sedekah dan kebaikan silaturahmi. Demikian juga para fuqara, orang-orang miskin yang mereka sangat butuh dengan bantuan, dan mereka punya hak untuk dibantu dan mereka didahulukan daripada yang lainnya ya. Akan tapi kata Syekh bahwasanya dalam kondisi seperti ini yang diutamakan adalah membantu melunasi hutang keluarga dan kerabat ya. Dan berusaha juga melihat di antara fuqara tersebut mana yang paling parah atau yang paling butuh dengan bantuan. Maka dia bantu kedua-duanya dan melihat fuqara yang paling butuh dengan bantuan, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala baik buat keluarganya maupun kepada fakir yang paling butuh bantuannya. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan ini kami sampaikan pertanyaan terakhir tampaknya karena keterbatasan waktu, dari Ibu As di Bekasi yang bertanya, "Ya Syekh, saya seorang istri yang sangat ingin bersedekah mengingat keutamaannya yang luar biasa. Tetapi sebagai seorang istri, saya tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang. Semua harta adalah harta milik suami. Tetapi suami belum ada niat untuk bersedekah, padahal sudah disampaikan tentang keutamaan sedekah dengan dalil-dalilnya, namun hatinya belum terketuk untuk bersedekah. Padahal kami diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih dari cukup. Kalau saya bersedekah ya Syekh dengan diam-diam tanpa sepengetahuan suami, bagaimana hukumnya ya Syekh? Sedangkan saya ingin sekali mendapatkan pahala sedekah tersebut. Jazakallah khairan atas jawaban Syekh." وأنا أريد أن أتصدق وقد بيّنت لزوجي قبل الصدقة تواصل هذه المرأة مع زوجها حثا له على الصدقة وبيانا لفضلها، وليس لها أن تأخذ من ماله، وإنما تحثه وتبين له فضل الصدقة وتواصل ذلك وتدعو الله له أن يشرح صدره وأن ييسر له ذلك وأن يقيه شح نفسه، وبالبيان والنصح والتوجيه وذكر الفضائل لعل حاله تتغير بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pendengar yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan bahwasanya hendaknya sang ibu yang bertanya tadi terus menasihati suaminya, berusaha terus menasihati, menjelaskan dengan cara yang baik kepada suaminya, sabar dalam menasihati kepada suaminya. Siapa tahu suatu saat suaminya hatinya tergerak. Ya, oleh karenanya hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan dada suaminya untuk bisa bersedekah dan agar melindungi suaminya dari sifat pelit dan sifat kikir. Ya, dengan cara yang berkesinambungan seperti ini, disertai dengan doa, dengan cara yang lembut, ya, dengan menjelaskan dalil, mengajak dia untuk berpikir, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat akan merubah hati suaminya. Dan saya mengingatkan, tidak boleh bagi sang istri untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam kemudian untuk bersedekah, karena itu adalah harta suaminya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.